Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin serta seluruh pendengar radio Bas FM di Salatiga, juga radio kita yang ada di Madiun dan juga radio yang ada di Ponorogo. Rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita tetap memiliki semangat untuk bersama-sama mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah prinsip-prinsip akidah yang dianut oleh Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, dan yang kita baca adalah risalah beliau yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah beliau yang ternyata adalah prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam risalahnya Syarhus Sunnah, yang kemudian risalah ini dijelaskan disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Hafizahumallah. Pada kesempatan yang lalu kita selesai membahas tentang bagaimana prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sikap terhadap waliyul amr dan apa saja yang mesti dilakukan ketika menghadapi waliyul amr yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dan terakhir kita membahas pada intinya masyarakat harus bertaubat, karena lahirnya pemimpin yang zalim diakibatkan oleh masyarakat yang banyak melakukan kezaliman, sehingga masyarakat harus bertaubat, sehingga dengan taubat maka Allah akan berlaku lembut kepada masyarakat dengan menjadikan pemimpin yang kasih sayang kepada rakyatnya. Berikutnya akan kita bahas tentang pernyataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah terkait dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lain pada halaman 116. Beliau rahimahullah mengatakan, wal imsaku an takfiri ahli al-qiblati wal bara'ati minhum fima ahdathuh ma lam yaqtadi'u dhalalan, menahan diri tidak mengkafirkan ahlul qiblah, menahan diri tidak mudah untuk mengkafirkan ahlul qiblah, dan menahan diri untuk tidak berlepas diri dari mereka, untuk bersikap barok terhadap mereka, menahan diri untuk tidak bersikap memusuhi mereka, baro'ah dari mereka terkait dengan apa yang mereka ada-adakan. Malam yattadi'u, selama mereka tidak mengadakan dolalan, kesesatan. Saya ulangi lagi, menahan diri tidak mengkafirkan, artinya tidak dengan mudah mengkafirkan ahlu al-qiblah, tidak mengkafirkan ahlu al-qiblah, dan tidak bersikap bara'ah, berlepas diri, tidak bersikap memusuhi mereka terkait dengan apa yang mereka ada-adakan, selama mereka tidak mengada-adakan ketersesatan, tidak mengada-adakan kesesatan. Faman ibtada'a minhum dalalan kana 'ala ahli al-qiblati kharijan wa min ad-dini mariqa wa yataqarrabu ila Allah 'azza wa jalla bil bara'ati minhu wa yuhjaru wa yuhtaqaru wa tujtanabu ghuddatuhu fa hiya a'da min ghuddatil jarab. Maka barang siapa yang di antara mereka mengada-adakan kesesatan, mengada-adakan perkara baru, yang perkara baru itu adalah kesesatan, kana ala ahli al-qiblati kharijan, maka adalah hal yang diadakan secara baru itu, yang merupakan ketersesatan itu, keluar dari ahli al-qiblah dan lepas dari ajaran agama. Jadi perkara baru, yang perkara baru itu adalah masalah kesesatan. Perkara baru, perkara bid'ah yang diadakannya itu adalah bid'ah yang sesungguhnya merupakan kesesatan, maka itu sudah keluar dari apa yang menjadi prinsip ahlul qiblah dan lepas dari agama. Wa yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu, dan berbara'ah dengan bersikap barok, bersikap berlepas diri daripadanya, memusuhinya, itu dijadikan sebagai taqarrub kepada Allah, dijadikan sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bersikap barok dari orang yang semacam ini, mengadakan perkara bid'ah yang sesat, maka berbara'ah, berlepas diri dari orang yang semacam ini merupakan amal taqarrub, amal pendekatan diri kepada Allah. Wa yuhjaru, dia disingkiri, dihajar, disingkiri. Wa yuhtaqaru, dia dihinakan. Wa tujtanabu ghuddatuhu, dan penyakitnya itu dijauhi. Penyakit berupa bid'ah ini dijauhi. Fahiya a'da, sesungguhnya penyakit ini lebih menular daripada penyakit kudis, gudik. Penyakit ini lebih menular daripada penyakit gudik. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, asy-syarh, الواجب في هذا الباب هو التوسط بين الغلو والجفاء. yang menjadi kewajiban dalam bab ini, dalam masalah ini adalah bersikap tengah-tengah antara sikap ghulu, berlebihan dan jafa. Sikap kebalikan daripada berlebihan, menggampangkan. Jadi yang benar, yang itu adalah kewajiban dalam masalah ini terkait dengan masalah ahlul qiblah. Ketika orang di antara ahlul qiblah, maksudnya di antara kaum muslimin, itu melakukan kesalahan, yang wajib adalah bersikap tengah. Ketika melihat kaum muslimin yang lain melakukan kesalahan, maka kewajiban kita adalah bersikap tengah-tengah, maksudnya adil. Tengah-tengah antara sikap berlebihan dan sikap menggampangkan. Tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak menggampangkan. Wal ifrat wa tafrit, sikap keterlaluan dan sikap bermudah-mudah. Harus tengah-tengah antara sikap keterlaluan dan sikap yang kurang, yang bermudah-mudah. Wa innama tatahaqqaqu hadhihi alwasatiyatu biluzumil haqqi wal huda alladhi jaa'a 'anillah wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kewajiban kita adalah bersikap tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu menggampangkan, tidak terlalu bermudah-mudah, sedang saja, tawassut, tengah-tengah. Lah bagaimana caranya sikap tengah ini bisa terwujud? Wa innama tatahaqqaq hadhil wasatiyatu, sikap tengah ini itu hanya akan terwujud dengan cara luzum, memegangi dengan komitmen, memegangi dengan sungguh-sungguh al-haq, biluzum, terus menetapi kebenaran, terus memegangi dengan istiqomah kebenaran dan petunjuk yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya supaya kita bisa bersikap tengah sehingga tidak keterlaluan dalam menyikapi orang tapi juga tidak terlalu memudahkan dalam menyikapi orang, ya kita harus benar-benar berpegang kepada al-haq, berpegang kepada petunjuk Al-Kitab wa Sunnah, petunjuk yang datang dari Allah dan petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW. Dikaji sesuai dengan kemampuan sampai dengan sejelas-jelasnya. Bagaimana petunjuk Al-Quran, bagaimana petunjuk Sunnah Nabi SAW ketika kita menyikapi orang yang salah. Kesalahannya seperti apa? Apakah kesalahannya itu kesalahan biasa, ma'asi, atau kesalahan itu adalah kesalahan ijtihad, atau kesalahan itu adalah kesalahan yang merupakan kesesatan? Maka kita, pedoman kita bagaimana kita memperlakukan orang yang seperti itu, kita berpedoman kepada petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya harus belajar, belajar Al-Quran dan Sunnah. Belajar kita kepada Al-Quran dan Sunnah adalah dengan menundukkan hawa nafsu, menundukkan akal kita supaya akal kita tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Menundukkan hawa nafsu kita supaya tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita harus tahu, harus mengerti apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran dan apa maksud dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan tentu kita harus banyak bertanya kepada ahlul ilmi, para ulama. Qauluhu, beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, qauluhu, perkataan al-imam al-muzani rahimahullah, wal imsaku an takfiri ahli al-qiblah, menahan diri untuk tidak takfir, untuk tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu maksudnya kaum muslimin, orang yang menghadapnya ke arah kiblat ketika beribadah, ketika sholat, disebut sebagai ahlul qiblah, kaum muslimin. Jadi tidak mengkafirkan, harus menahan diri. Jangan sampai mengkafirkan ahlul qiblah, kaum muslimin. Ai alladzina yastaqbiluna al-qiblah, yakni orang-orang yang mereka menghadap ke arah kiblat, itu ahlul qiblah. Wa yusalluna ilaiha, mereka salat menghadap ke arah kiblat. Ini disebut ahlul qiblah. Kepada mereka maka kita tidak boleh, atau kita harus menahan diri, jangan sampai mengkafirkan mereka. Mimman lahum akhta wa mukhalafat la tujibu khurujahum minal millah. Ahlul qiblah yang mana? Orang yang punya kesalahan-kesalahan. Kepada ahlul qiblat yang punya kesalahan-kesalahan, atau punya penyimpangan-penyimpangan, punya kesalahan dan punya penyimpangan-penyimpangan yang tidak menyebabkan mereka keluar dari agama. Karena banyak ahlul qiblah, banyak orang-orang yang sholat, banyak kaum muslimin yang melakukan kesalahan-kesalahan. Apakah itu kesalahan terkait dengan kemaksiatan kepada Allah, merusak kepribadiannya, atau kesalahan-kesalahan itu mungkin menyangkut kesalahan dalam beragama. Kesalahan dalam beragama atau kesalahan yang merusak kepribadiannya, seperti maksiat, bersenang-senang dengan lawan jenis yang bukan mahram. Intinya yang bentuknya adalah merusak kepribadian. Berjudi, minum-minuman keras, itu adalah mukhalafat, penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Atau kesalahan-kesalahan itu menyangkut masalah agama. Sholatnya salah, puasanya salah, terus ibadah-ibadah yang lainnya masih melakukan kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu karena tidak tahu atau tidak sengaja. Kita juga masih banyak melakukan kesalahan. Kadang-kadang tidak tahu, kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang kurang perhatian, maunya benar tapi ternyata salah. Yang penting kesalahan-kesalahan dan mukhalafat tersebut, penyelewengan itu, tidak menyebabkan keluar dari agama. Tidak menyebabkan keluar dari agama. Kama ja'a fi qaulin Nabi SAW, sebagaimana telah datang dalam sabda Nabi SAW, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika almuslim alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala taghfirullah fi dhimmatihi. Jadi barang siapa yang salat dengan salat kita, menghadap ke arah kiblat kita, memakan sembelihan kita, itu adalah muslim yang ada dalam tanggungan Allah dan Rasulnya. Jangan cederai Allah dan Rasulnya. Jadi itu tetap harus dijaga, diakui sebagai muslim. Tidak boleh kemudian seseorang yang masih sholat, masih menghadap kiblat, kiblatnya masih sama ke arah Ka'bah atau ke arah Mekah, makan sembelihannya juga masih makan sembelihan yang sama dan lain sebagainya, maka itu adalah muslim yang tidak boleh dengan mudah untuk dikafirkan atau dinyatakan sebagai kafir. Sejahat apapun dia, sesalah apapun dia, selama dia tidak melakukan kesalahan yang mengeluarkannya dari agama. Misalnya dengan berbuat kemusyrikan syirkun akbar misalnya. Faman kanat hadhihi haluhu fal aslu huwal imsak an takfirihi. Faman kanat hadhihi haluhu, maka barang siapa yang seperti ini keadaannya, maka pada asalnya adalah menahan diri dari mengkafirkannya. Artinya pada asalnya kita harus tidak mengkafirkannya. Terhadap orang yang seperti ini keadaannya, tidak boleh kita bermudah-mudah, tidak boleh kita untuk mengkafirkannya. Li'annahu muslim, karena dia adalah muslim. Wala yunqal an hadzal asli illa biyaqin. Dan tidak boleh dipindahkan dari asal ini kecuali dengan sesuatu yang yakin. Jadi keadaan dia sebagai muslim yang asalnya harus diakui sebagai muslim dan tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dipindahkan dari keadaan seperti ini kecuali apabila ada dalil yang kecuali apabila ada sesuatu yang meyakinkan. Ada sesuatu yang meyakinkan, yakin bahwa dia telah keluar dari Islam. Umpamanya dia mengumumkan bahwa dia sudah keluar dari Islam dan sudah menjadi beragama lain. Yakin bahwa dia sudah mengatakan demikian dan mendengar orang itu mengatakan demikian bukan hasil olah rekayasa video misalnya, itu baru yakin bahwa dia sudah keluar dari Islam. Tapi selama tidak ada sesuatu yang yakin, yang pasti, apa sih yakin itu? Pasti gitu ya. Tidak ada sesuatu dalil yang pasti bahwa dia telah keluar dari Islam, maka tidak boleh dia dikafirkan. Bi khilafi tariqati al-khawariji wal-mu'tazilah. Berbeda dengan cara jalan orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Alladzina yusari'una ila takfiri kulli man khalafa fikrahum wa tariqatahum minal muslimin. Berbeda dengan caranya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij adalah satu kelompok orang yang madhabnya adalah menganggap pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari iman dan kafir. Itu orang khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang atau kelompok manusia yang berpaham kalau orang melakukan dosa berarti melakukan dosa besar, dan kalau melakukan dosa besar berarti dia sudah keluar dari Islam, kafir, menurut khawarij. Mereka adalah kelompok itu yang gampang mengkafirkan muslim. Sedangkan Mu'tazilah adalah sekelompok orang yang alirannya adalah apabila melihat seseorang melakukan perbuatan dosa besar, dosa besar misalnya zina, mencuri, merampok, itu adalah dosa besar. Menurut Mu'tazilah, bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu keluar dari iman, tidak lagi disebut sebagai mukmin. Tapi menurut mereka tidak kafir, keluar dari iman tapi tidak kafir. Ini menurut Mu'tazilah. mereka berdua, artinya Khawarij dan Mu'tazilah ini berpaham pelaku dosa besar hukumnya di akhirat kekal di dalam neraka. Di akhirat menurut Khawarij dan menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Menurut mereka pelaku dosa besar akan kekal di dalam neraka. Sedang hukumnya di dunia, menurut Khawarij pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari iman dan kafir. Menurut Mu'tazilah keluar dari iman tapi tidak menjadi kafir. Namanya fasik menurut Mu'tazilah. Fasik menurut Mu'tazilah artinya keluar dari iman dan tidak kafir. Menurut istilah mereka, fasik ini adalah al-manzilah baina al-manzilatain. Al-manzilah baina al-manzilatain, satu keadaan di antara dua keadaan. Keadaan fasik, tidak mukmin dan tidak kafir. Itu al-manzilah baina al-manzilatain. Satu manzilah, satu posisi, satu keadaan, satu posisi, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Kedudukan fasik itu adalah kedudukan bukan mukmin dan bukan kafir. Ini hukum bagi pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah. Adapun di akhirat itu kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Menurut Khawarij juga kekal di dalam neraka. Tapi hukumnya di dunia beda. Kalau menurut Khawarij itu kafir, menurut Mu'tazilah itu tidak kafir tapi keluar dari iman. Namanya fasik. Supaya kita tidak salah faham atau pendengar tidak salah faham, itu fasik menurut Mu'tazilah. Fasik menurut Mu'tazilah itu seperti itu. Bukan mukmin tapi bukan kafir. Itu fasik menurut Mu'tazilah. Adapun fasik menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seseorang yang masih beriman. Fasik menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang masih beriman tetapi dia melakukan perbuatan dosa besar, sehingga imannya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan iman yang dia miliki itu adalah ketidaksempurnaan dalam arti karena dia telah melakukan pelanggaran besar. Imma meninggalkan kewajiban atau imma melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia pelaku dosa besar, itu fasik, tidak keluar dari iman. Dia masih beriman, mukmin naqisul iman. Mukmin tapi imannya tidak sempurna. Iman wajibnya tidak sempurna. Iman wajibnya tidak sempurna. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun fasik menurut Mu'tazilah itu tadi tidak mukmin dan tidak kafir. Mu'tazilah punya salah satu prinsip akidah di samping tadi al-manzilah bainal manzilatain, dia juga punya prinsip akidah. Karena Mu'tazilah punya 5 prinsip akidah. Di antara prinsip akidah Mu'tazilah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu prinsip akidah, salah satu di antara prinsip akidah Mu'tazilah. Jadi kalau melihat kemungkaran, melihat amir, maksudnya sultan, pemimpin melakukan kezaliman, apakah itu korupsi ataukah yang lain-lain, itu harus boleh melakukan khuruj menurut Mu'tazilah. Jadi boleh melakukan perlawanan, pemberontakan kepada pemimpin yang dianggap telah berbuat zalim. Itulah amar ma'ruf nahi munkar menurut Mu'tazilah. Amar ma'ruf nahi munkar menurut Mu'tazilah adalah begitu. Kalau melihat pemimpin zalim, maka boleh untuk melakukan perlawanan dan pembangkangan serta pemberontakan. Kalau dalam hal ini yang kita bicarakan adalah masalah takfir. masalah takfir, pengkafiran. Mu'tazilah mengkafir, apa namanya? Menyatakan tidak beriman, pelaku dosa besar, tapi tidak mengatakan kafir. Tapi prinsipnya sama, hampir sama dengan orang-orang Khawarij. Jadi berbeda prinsip akidah Ahlussunnah terkait dengan masalah ini, yaitu melihat kaum muslimin yang melakukan kesalahan, apakah kesalahan itu terkait dengan masalah kepribadian atau masalah agama. Selama kesalahan itu tidak mengeluarkan si muslim menjadi kafir, tidak mengeluarkan dia dari agamanya, maka tidak boleh dikafirkan, berbeda dengan anggapan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mereka itu yusari'un, mereka itu yusari'un, bercepat-cepat, bersegera, cepat-cepat menuju kepada takfir. Mereka itu, apa namanya, sikapnya adalah mengkafirkan, bersegera mengkafirkan setiap orang yang berbeda pendapat, yang berbeda pemikiran dengan mereka. Asal orang itu berbeda dengan pemikirannya, dikafirkan. Berbeda dengan tariqahnya, dikafirkan. Padahal muslim. Padahal muslim. Ini yang perlu kita catat. Yang perlu kita catat. Yang kemudian tudingan itu diarahkan kepada kita. Kepada ahli sunnah wal jamaah. Kepada dakwah yang hak. Bahwa siapa saja yang tidak sesuai dengan golongan itu, dikafirkan. Tidak. Kita tidak mengkafirkan. Berbeda kan menegur orang yang salah dengan mengkafirkan. Ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan yang kesalahan itu diancam dengan kekafiran, kita katakan, kalau kamu melakukan seperti itu, awas kafir loh. Apa kita mengkafirkan? Kan tidak. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir, apa kemudian kita mengkafirkan? Tidak. Tidak mengkafirkan, ancaman supaya dia tidak mengatakan kalimat yang seperti itu. Orang yang ngalap berkah kepada pohon, kafir, itu bukan pengkafiran. Kalaupun pengkafiran itu takfir mutlak. Takfir dalam bahasa umum, siapa saja yang seperti itu kafir. Tapi tidak ta'yin. Tidak menentukan individu-individunya, tidak ditentukan, tapi hanya dengan bahasa mutlak, bahasa umum, siapa yang seperti ini berarti dia kafir. Ini yang perlu kita fahami dan kita bedakan. Orang yang gini-gini dia kafir. Orang yang sujud kepada patung dia kafir. Tapi tidak setiap orang yang sujud di hadapan patung kemudian kita nyatakan, oh dia telah kafir. Kenapa? Karena kita tidak tahu sujudnya dia kepada patung sengaja atau tidak sengaja. Tahu atau tidak tahu. Jangan-jangan kakinya keserimpet, ya, tersungkur di depan patung, kita anggap sebagai sujud. Karena kelihatannya kan sujud dia. Kelihatannya sujud. Makanya di sini tidak boleh ta'yin, tidak boleh tasahul dalam masalah takfir. Tapi sepakat, semua ulama sepakat, orang yang bersujud kepada patung itu kafir, semuanya sepakat. Tapi ketika melihat fulan, kelihatannya menurut mata dia sujud kepada patung. Belum tentu. Siapa tahu dia tidak tahu di depannya ada patung, padahal dia ingin sholat. Dia ingin sholat. Sholat zuhur. Gak ada tempat. Yang penting, belum sholat zuhur dia. Buru-buru. Akhirnya sholat di mana saja. Gak tahu ada patung. Orang melihatnya, oh ada patung, dia sujud di depan patung. Lah begitu. Makanya ta'yin tidak boleh. Tidak dengan mudah seperti itu. Harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. dan tidak ada penghalang. Jadi seperti ini, takfir mutlak berbeda dengan takfir al-muayyan. Pengkafiran secara mutlak menurut bahasa, yakni pengkafiran dengan bahasa umum, maaf saya ulangi, pengkafiran dengan bahasa umum maksudnya adalah untuk wa'id, ancaman. Jangan sampai orang melakukan seperti itu supaya tidak menjadi kafir. Bukan ta'yin, bukan menentukan oh si fulan. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Untuk memberikan ancaman supaya orang takut, supaya masuk dalam dirinya rasa takut kepada Allah, jangan-jangan saya sudah menjadi kafir ketika melakukan itu. Jadi seperti itu. Berbeda dengan orang Khawarij dan Mu'tazilah, langsung kafirkan. Langsung tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar menurut mereka. Gaya amar ma'ruf nahi mungkar menurut Khawarij ataupun Mu'tazilah. Namanya sama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar, sama namanya, tapi beda pengertiannya. Beda pengertian, seperti halnya iman, sama sebutannya iman, tapi beda pengertian iman menurut Mu'tazilah dan menurut Khawarij dengan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Menurut mereka, orang-orang Khawarij, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu sebagian iman hilang, berarti hilang semuanya menurut mereka. Karena iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu la yatajazza, tidak terbagi menjadi bagian-bagian. Tapi iman itu satu yang bulat. Kalau sebagian hilang, berarti semuanya hilang. Ini menurut Khawarij dan menurut Mu'tazilah. Bisa dipahami enggak kira-kira? Jadi orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka bersegera untuk mengkafirkan atau menyatakan tidak beriman, hilang keimanannya setiap orang yang berbeda pemikiran dengan mereka, setiap orang Muslim yang berbeda jalan dengan mereka. Selanjutnya qauluhu, yakni perkataan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, qauluhu, perkataan al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wal bara'ati minhum fi ma ahdathu. Maksudnya apa? Imsak, wal imsak anil bara'ati minhum fi ma ahdathu. Ai wal imsak anil bara'ati minhum fi ma ahdathu, artinya menahan diri tidak berbara'ah dari mereka. Tidak tidak bersikap melepaskan diri dari mereka, tidak bersikap memusuhi terhadap mereka dalam hal-hal yang mereka adadakan. Apakah itu kemaksiatan ataukah itu perbuatan yang salah dalam masalah urusan pribadi atau urusan agama. Wahada khasun, kata Syekh Abdul Razzaq, wahada khasun biman akhta'a aw waqa'a fi zallatin min ahli sunnati. Ini khusus bagi orang yang melakukan kesalahan atau tergelincir dalam kekeliruan dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi perkataan ini wal bara'ah minhum, yakni al imsak, tidak bersikap memusuhi kepada mereka ketika mereka mengadakan perkara yang salah. Ini maksudnya khusus apabila yang salah itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, diketahui bahwa dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, atau secara umum orang memahami itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, ketika melakukan kekeliruan, terjerumus dalam kesalahan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, maka tidak langsung diputus hubungan atau tidak langsung dibarok. Fa innahu yumsaku anil bara'ati minhu makasunya, itu ditahan dari bersikap bara'ah terhadapnya. Jadi tidak boleh kemudian melakukan bara'. Apa sih bara' itu? Berlepas diri. Berlepas diri itu maksudnya gimana? Memusuhi atau memutuskan hubungan dengan orang ini. Lah ini tidak boleh seperti itu. Li'annahu la ahada ma'sumun minal khata'i wazzalal. Karena tidak ada seorang pun yang ma'sum. Tidak ada seorang pun yang ma'sum di antara umat Nabi, manusia biasa selain Nabi, tidak ada seorang pun yang ma'sum dari kesalahan dan dari kekeliruan, dari keterplesetan. Kadang-kadang terpleset dalam kekeliruan, ngomong saja salah. Ketika ceramah, ketika ngisi pengajian, kan bisa salah. Bisa saja salah. Entah karena keliru ngomong, atau mungkin ada sesuatu yang belum difahami, ternyata terkeluarkan dalam kata-kata salah, keliru. Tidak ada seorang pun yang maksum. Tidak ada seorang pun yang terjaga dari kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan. Seperti sabda Nabi, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Kalau Nabi maksum, terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari perbuatan salah. Artinya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia biasa selain Nabi itu tidak ada yang maksum. Qala al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah taala, al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah dalam tarikh al-Islam mengatakan, "Lau annana kullama akhta'a imamun mujtahidun fi mas'alatin khata'an maghfuran lahu hajarnahu wa badda'nahu lama salima ahadun minal a'immah." Andai kata kita setiap kali ada seorang imam yang mujtahid melakukan kesalahan dalam satu masalah, kalau kita melihat seorang imam yang mujtahid melakukan kesalahan dalam suatu masalah, kesalahan yang diampuni oleh Allah, kemudian kita hajar dia, kita singkiri dia, kita bid'ahkan dia, tentu tidak ada seorang pun di antara para imam itu yang selamat. Enggak ada yang selamat. Setiap kali kita melihat ijtihad seorang imam yang salah, padahal kesalahannya diampunkan oleh Allah, lalu kesalahan itu menjadi modal bagi kita untuk mengecam dia, untuk memaki dia, untuk membid'ahkan dia, dan tidak ada yang selamat dari kesalahan. Tidak ada yang selamat. Intinya, kalau dia ahlus sunnah wal jamaah atau min a'immatil ummah, termasuk imamnya umat Islam yang landasannya adalah Al-Quran Sunnah, min ahli sunnah, kemudian keliru karena ijtihadnya, itu tidak boleh kemudian dicela, dicaci maki, tidak boleh kemudian dibid'ahkan, tidak boleh kemudian tidak dihormati, harus dihormati tetap. Tapi imam itu pasti melakukan kesalahan karena dia manusia biasa. Ketika kita dilarang untuk mencaci siapapun di antara umat Islam, apalagi imam umat Islam yang terkenal sebagai ahlu sunnah wal jamaah, melakukan kesalahan, ketika kita tidak boleh mencaci akan kesalahannya, memaki dia, dan kita harus menghormatinya, bukan berarti kemudian kita mengikuti kesalahan. Bukan berarti kita mengikuti kesalahan. Kalau kesalahan itu jelas, maka kesalahan itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah kebenaran. Yang diikuti itu adalah kebenaran. Enggak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Ibnu Taimiyah tidak maksum. A'immah tidak maksum. Kalau kita melihat kesalahan dan kesalahan itu kita tahu dari para ulama yang semisal mereka, para ulama menyatakan ini pendapat beliau salah atau menurut pendapat saya seperti ini, kita timbang berdasarkan dalil yang ada dengan bertanya-tanya kepada ahlul ilmi. Oh, yang benar pendapatnya ulama tertentu, pendapat ulama yang lain tidak benar, ada kesalahan di dalamnya. Bukan berarti itu adalah caci maki terhadap ulama. Jadi ketika kita tidak boleh mencaci maki para ulama, bukan berarti kemudian kita harus mengikuti semua apa yang dilakukannya, karena ulama tidak ada yang maksum. Jadi mungkin salah, yang salah tidak boleh diikuti. Ini penggalan pertama dari perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yaitu al-imsak an takfiri ahli al-qiblah wal bara'ati minhum fima ahdatu. Enggak boleh mengkafirkan mereka ahli al-qiblah, kaum muslimin, dan tidak boleh mengambil sikap bara', berlepas diri, memusuhi kaum muslimin hanya karena kesalahan yang mereka lakukan. Lakin istathnal musannif rahimallahu ba'da dalika man lam yakun min ahli sunnah. Akan tetapi kemudian al-musannif, al-imam al-muzani rahimahullah, mengecualikan sesudah itu. Al-imam al-muzani rahimahullah sesudah itu mengecualikan. Mengecualikan apa? Mengecualikan orang yang tidak termasuk ahlus sunnah. Mengecualikan orang yang tidak termasuk ahlus sunnah. Tadi yang pertama adalah ahlus sunnah, ahlul qiblah, kaum muslimin, jelas ahlus sunnah. Ketika melakukan kesalahan itu kita tidak cepat untuk menyatakan kita berlepas dari dia, kita memusuhi dia, apalagi mengkafirkannya. Tapi kalau bukan ahli sunnah wal jamaah, faqala, maka kemudian al-imam al-muzani mengatakan qawluhu, perkataan al-imam al-muzani berikutnya, ma lam yabtadi'u dhalalan, selama mereka tidak mengadakan perkara yang baru, selama mereka tidak mengadakan kesesatan. Kalau mereka mengadakan kesesatan, beda lagi, karena ahlu sunnah tidak akan mengadakan kesesatan secara sengaja. Ahlu sunnah hanya keliru, dan keliru itu wajar. Tapi di luar ahlu sunnah mengadakan kesesatan, kesesatan kadang-kadang berupa kemusyrikan, kadang-kadang berupa sesuatu yang tidak dituntunkan, tidak diajarkan di dalam Islam, dan mengadakan sengaja, mengadakan. Faman ibtada'a minhum dalalan kana 'ala ahli al-qiblati kharijan wa min ad-din mariqa. Maka barang siapa yang mengadakan kesesatan, barang siapa yang mengadakan kesesatan, misalnya membuat aturan yang diakui sebagai ibadah padahal itu adalah syirik, atau padahal itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan ini diajarkan kepada orang lain, maka itu keluar atas ahlul qiblah, keluar ajaran yang seperti itu, yang merupakan kesesatan itu, keluar dari ajaran yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan ajaran itu lepas dari agama, mariqan minad din, lepas, melesat dari agama. Wa yataqarrabu ilallahi bil bara'ati minhu, dan hendaknya bertaqarrub kepada Allah dengan cara bara'ah daripadanya, dengan cara berlepas diri daripadanya, dengan cara menyatakan dirinya itu tidak ada sangkut pautnya dengan dia, itu orang lain, bukan kami, itu bukan dari golongan kami, tapi itu adalah orang lain, kami tidak seperti itu. Dan apa yang mereka lakukan sudah berarti dengan demikian itu mereka tidak termasuk golongannya ahlu sunnah wal jamaah, karena kesesatan yang diadakannya. Wayuh jaru wayuh takor, dia dihindari, disingkiri, diisolasi, wayuh takor, dan dihinakan. Kata Syekh Abdul Razak, man ibtada'a dhalalan, barang siapa yang mendirikan kesesatan, wa aqama dinahu ala qawa'id ahli al-bid'ah, dan mendirikan agamanya berdasarkan kaidah-kaidah ahlul bid'ah, membangun agamanya berdasarkan asas-asas ahlul bid'ah, berdasarkan kaidah-kaidah ahlul bid'ah, wa mukhalafatis sunan, berdasarkan penyimpangan-penyimpangan terhadap sunnah, berdasarkan asas-asas ahlul bid'ah dan berdasarkan penyimpangan terhadap sunnah, fa innahu yutabarra'u minhum wa min tariqatihim, maka harus berlepas diri dari mereka, menyatakan enggak mau saya sama kalian, wa min tariqatihim, dan berlepas diri dari tata cara mereka. Wa yuhjarun hatta yaslamal insan min bid'atihim, dan mereka disingkiri, dihajar supaya orang itu bisa selamat dari bid'ah mereka. Ahlul bid'ah harus disingkiri. Karena apa? Kalau kita raket dengan mereka, tidak ada pemisah dalam masalah ini, maka orang-orang akan melihat, oh gak apa-apa. Akhirnya orang akan tertular, akan tertarik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jadi harus dihajar. Supaya apa? Supaya orang lain selamat dari bid'ah mereka. Wa yahfadz dinahu, dan supaya orang bisa menjaga agamanya. Menjaga agama itu penting. Menjaga agama supaya tetap utuh sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu penting. Kadang-kadang kita berkorban untuk pisah dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah seperti itu, yang mengadakan perbuatan bid'ah, karena kalau bergaul sama dia maka kita akan ketularan, akan merasa enggak enak. Coba diajak untuk ke kuburan, jalan-jalan ke kuburan, ibadah, ziarah misalnya, kan enggak enak lama-lama kalau bergaul dengan mereka. Akhirnya agama kita enggak selamat, enggak terjaga agama kita. Makanya harus dihajar, artinya harus berpisah dengan mereka dalam hal ini. Wa hadhihi min fawaid al-hajr al-a'id 'ala al-hajir, dan ini termasuk faidah hajr, faidah menyingkiri ahlul bid'ah, yang faidah ini kembalinya kepada orang yang menyingkiri. Karena hajar itu artinya menyingkiri ahlul bid'ah itu ada dua mata pisau. Satu, maslahatnya untuk yang menyingkiri ahlul bid'ah, Yang kedua, faedahnya kembali kepada ahlu bid'ah. Jadi kalau kita menyingkiri ahlu bid'ah, menghajar ahlu bid'ah, agama kita selamat. Agama kita selamat. Kita tidak tertular dengan kebiasaan dia yang melakukan perbuatan bid'ah. Selamat. Ya kalau cuma jual beli, asal itu orang awam kan tidak masalah. Tapi kalau dia ahlu bid'ah dan juru dakwah, ya berbahaya itu. Kita beli kangkung, penjualnya juru dakwah, misalnya menuju kepada bid'ah. Ditanya-tanya kita, lama-lama gak bisa jawab. Oh betul juga bakul kangkung ini. Lama-lama seperti itu tertular, ikut kepada dia. Kan banyak orang yang ikut syiah karena dia pandai bicara, pandai berbicara. Ada juga yang apa namanya, debat dengan orang-orang yang ahli kalam, pintar debat. Kalah debatnya ikut mereka. Nanti kalau enggak manut, enggak lulus ujiannya. Kalau sekolah harus diem atau manut gitu. Kalau enggak manut nanti enggak lulus ujiannya. Kan bahaya. Jadi itu yang berbahaya. Jadi menyingkiri ahlul bid'ah seperti itu, manfaatnya kembali kepada orang yang menyingkiri, supaya selamat agamanya. Walihajri ahlil bid'ah fa'idatun ukhra. Menyingkiri ahlul bid'ah ada faedah yang lain. Ta'udu alal mahjur. Kembalinya kepada orang yang disingkiri. Kembalinya kepada orang yang disingkiri. Itu kalau kita melihat ada maslahat. Ya. Jadi hajarnya itu sambil mengucilkan, kemudian sambil apa namanya mengucilkan dia, sambil ngomong-ngomong kepada orang lain, awas jangan bergaul sama dia, awas jangan bergaul. Itu kalau ada maslahat. Kalau tidak ada maslahatnya, ikut diam saja, enggak bergaul sama dia itu sudah selesai. Tapi enggak ngomong-ngomong kepada orang lain, awas jangan bergaul sama dia. Karena kalau kita ngomong-ngomong sedangkan dia orangnya kuat dan punya pengikut yang banyak, kita sendirian hanya berdua, ya kita malah yang disingkiri oleh mereka. Akhirnya orang-orang tetap tambah semangat kepada mereka. Jadi kita melihat maslahat. Ketika kita sudah mentahdir, ya menghajar dalam arti kemudian mengingatkan orang lain, awas jangan bergaul sama dia. Jangan, dia punya kekuatan, punya masa yang banyak, hampir gak ada manfaatnya. Bahkan kemudian malah orang-orang mengecam kita sebagai tukang kecam. Ya pada saat semacam itu kita diam saja, hanya kita tidak mau bergaul sama dia, gak mau mendengarkan ceramahnya, gak mau mendengarkan kata-katanya, gak membaca tulisannya. Sudah cukup itu. Di antara bentuk hajar menyingkiri itu adalah kita tidak mau mendengar ceramahnya, tidak mau mendengar kata-katanya, tidak mau membaca tulisan-tulisannya. Jangan coba-coba, ya jangan coba-coba. Ini tulisannya bagus kok tentang akhlak, tentang pendidikan anak. Ya sepertinya bagus. Kita, alat kita untuk menilai itu bagus dari mana? Alat kita untuk menilai tulisan itu bagus, ceramah itu bagus dari mana? Kita enggak punya perangkatnya. Jadi harus hati-hati menghadapi orang yang semacam itu. Jadi ada faedah yang lain, kembalinya kepada orang yang dihajar, yang disingkiri. Kalau itu ada maslahat. Liyakuna zajron lahu an bid'atihi, supaya dia tercegah, supaya menjadi pencegah bagi dia dari kebid'ahannya. Ya kalau jumlahnya sedikit dia, kalau jumlahnya banyak ya tambah enggak karu-karuan. Kalau sedikit orang, dia bisa kapok. Seperti dulu Umar apa namanya menghukum Zubair, ya Zubair, karena dia satu orang sendirian. Demikian juga ketika Imam Malik marah ketika ada orang bertanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istawa di atas arsy. Kemudian orang itu bertanya, kaifa istawa, marah Imam Malik, gimana sih istiwanya Allah, adanya Allah di atas arsy itu seperti apa, tanya bagaimana. Marah Imam Malik karena memang maslahatnya seperti itu. Waktu itu sedikit jumlah orang yang melancarkan syubhat semacam itu. Marah kemudian menjelaskan bahwa makna istiwa jelas dalam bahasa Arab. Wal iman bihi wajib, mengimani istiwanya Allah di atas arsy, keberadaan Allah di atas arsy itu wajib. Al-kaif majhul, sedangkan bagaimana enggak ada yang tahu bagaimana Allah ada di atas arsy, bagaimana bentuknya enggak ada yang tahu. Karena itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertanya tentang bagaimana itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Kata Imam Malik, ininya sampai apa namanya? Otot-otot lehernya sampai menonjol Imam Malik saking marahnya menghadapi pertanyaan orang ini. Itu maslahat, sehingga bid'ahnya orang itu bisa sembuh itu dari bid'ahnya. Bisa sembuh karena diingatkan dengan keras. Kalau zaman sekarang yang mengingatkan orangnya seperti kita, enggak punya kekuatan hujjah. Mereka lebih banyak jumlahnya dan merasa lebih pintar itu kan. Enggak akan berhenti dari bid'ahnya. Ya udah kita dakwah saja, mendakwai orang pelan-pelan, ini loh Islam yang benar seperti ini, tauhid seperti ini, syirik itu seperti ini contoh-contohnya, kemudian sunnah Nabi ini seperti ini, yang berlawanan dengan sunnah seperti ini, jelaskan dulu. Kemudian contohnya itu, kemusyrikan contohnya itu, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, yang disebut oleh Nabi sebagai bid'ah itu contohnya seperti itu. Kita kasih contoh-contoh, supaya jelas bagi umat. Wahadal bab yunzar fihi bihasabi qa'idati syari'ah jalbil masalih wa dar'il mafasid. Bab ini, yakni bab hajar ini dilihat di dalamnya, diperhatikan di dalamnya sesuai dengan qa'idah syar'iyah, yaitu qa'idah yang berbunyi jalbul masalih dan tentang dar'ul mafasid. Kaitannya dengan apa namanya, kita menginginkan maslahat dan juga menolak mafsadat. Mana yang akan dominan? Apakah masalih, maslahat yang akan terjadi, atau yang akan terjadi adalah mafsadat? Makanya ada kaidah yang mengatakan dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat, daripada menarik maslahat. Jadi menolak madarat, menolak mafsadat itu lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Kita ingin maslahat, tadi di dalamnya ada mafsadat. Kita ingin yang baik, tapi di dalamnya ada kerusakan. Kita perhatikan, kita dahulukan menolak kerusakannya dulu daripada kita menginginkan maslahat, karena ternyata di dalam maslahat itu lebih besar mafsadatnya. Kalau kita ambil yang terjadi mafsadat, kerusakan. Jadi timbang-timbang itu. Memang hajar itu ada syariatnya, ada tuntunannya, ada contohnya. Hajar mengisolir orang, menyingkiri orang ada tuntunannya. Tahdir juga ada tuntunannya. Tapi kita lihat, apakah mafsadat yang akan terjadi atau maslahat? Besar mana antara mafsadat dengan maslahat itu harus ditimbang-timbang. Dan itu selalu dalam Islam ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Terakhir qauluhu, perkataan al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa tujtanabu ghuddatuhu, penyakitnya itu dijauhi. Ghuddah itu apa sih? Penyakit lah ya. Penyakit saja yang gampang. Benjolan yang mengeluarkan apa, pokoknya penyakit. Fahiya a'da min ghuddatil jarab. Min ghuddatil jarab. Ini penyakit ini lebih menular, lebih berbahaya daripada gudik. Gudik itu kan skabies itu ya. Skabies. Menular kan. Kalau ada gudikan satu, maka akan nular. Melentung, pecah, kemudian kemana-mana akan nular. Tapi penyakitnya ahlul bid'ah itu lebih berbahaya dan lebih menular. Kalau gudik itu cuma fisik yang diganggu. Paling gatel-gatel, kaku badannya kayak gini, jeteng, apa namanya, ini melentung semuanya. Kudisan seperti apa gudik ya. Gudik seperti itu. Fisiknya saja sengsara. Tapi kalau agama yang kemudian dirusak, fisiknya enggak apa-apa. Tapi sesungguhnya dia telah sedang menuju ke arah kehancuran. Menuju ke arah kehancuran. Makanya kata Syekh Abdul Razak Habibullah, ghuddatul jarab takhruj fil hayawanat. Jadi penyakit gudik ini keluar pada hewan-hewan. Pada manusia juga nanya, tapi pada hewan-hewan ini terjadi. Wahia mu'tiyah, ini menular. Wa adwa ahlil bid'ah ashad, dan penularan ahlul bid'ah itu lebih berbahaya. Nularnya ahlul bid'ah itu lebih berbahaya. Loh iya, dakwah menyampaikan sunnah Nabi, dakwah tauhid, 10 tahun majunya lambat sekali. Kadang-kadang orang enggak paham-paham, kadang-kadang kita menyampaikannya enggak bisa terbuka. Masih khawatir saja orang salah paham. Akhirnya enggak paham-paham karena kita itu menyampaikannya eman-eman terus. Eman-eman, nanti kalau saya nyampaikan ini kayaknya kok terlalu keras. Kayaknya orang nanti enggak paham, ya enggak paham-paham, mungkin kita enggak pernah menyampaikan. Begitu datang dakwah yang enak, kemana-mana, terus ada makan-makan, dakwah yang rusak, langsung satu hari itu diterima oleh semua pihak. Dan dakwah yang sudah dirintis puluhan tahun kadang-kadang hilang begitu saja tanpa ada bekas yang jelas. Makanya harus sabar. Penularan penyakit bid'ah itu sangat cepat, kayak rabies. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang kita bahas. Jadi pada intinya kepada ahlul qiblah, kepada kaum muslimin, tidak buru-buru atau tidak bermudah-mudah untuk mengkafirkan. Tidak bermudah-mudah untuk mengambil sikap bermusuhan. Walaupun melakukan kesalahan, tetapi kalau itu dilakukan oleh yang bukan ahlu sunnah, dilakukan oleh ahlu bid'ah, dan yang diadakan bid'ah yang diadakan adalah kesesatan, yang menyebabkan orang terjerumus dalam kesesatan, tidak tahu agamanya, akan menyebabkan dia masuk neraka karena sesat dalam memahami agama, lah ini yang kemudian harus disikapi dengan tegas. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.